Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah, malam ini kita melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Al-Mumti' fi Ilmi Tashrif, dan kita masih membahas bab ibdal. Nah, dan kita sekarang melanjutkan di halaman 245 atau berapa? 243 ya. Ya, 243 ya, salah buka halaman. Nah, barakallahu fikum. Silakan biasa mulai membaca bergantian. Ya, baca Mas Fadil. Bismillah. Qala al-mu'allif hafizahullah, yang i dari ibdal atau penggantian ya yang berasal dari wawu, yaitu wawu menempati lam pada wazan fu'ulun untuk bentuk jamak, seperti usiyun jamak dari aso, kufiyun jamak dari kofan, duliyun jamak dari dalwun. Iya, cukup. Barakallahu fikum. Nam, yang i dari apa? Dari nam penggantian ya dari alif ya, dari wawu. Dari wawu ya, yang kelima ya, penggantian ya yang berasal dari wawu, artinya yang digantikan huruf wawu yang ditetapkan huruf ya. Nah, yang i yaitu wawu menempati lam pada lam kalimah, maksudnya menempati lam kalimah pada wazan fu'ulun. Nah, fu'ulun ada wawu di situ, afan. Fu'ulun, lamnya di situ berupa wawu ya. Fu'ulun, yang sebelum lam ada wawu, itu ya. Maka ketemu dua wawu. Untuk bentuk jamak, nah di sini antum perhatikan, untuk bentuk jamak seperti usiyun jamak dari ason. Nah, ason tongkat, jamaknya apa? Usiyun. Kufiyun jamak dari kofan, tengkuk. Duliyun jamak dari dalwun, yaitu ember. Nah, kita lihat ilalnya. Ason asalnya adalah asawun. Antum lihat di buku. Ason kemudian tanda panah asawun. Berarti apa asalnya? Asalnya adalah asawun. Nah, ason asalnya asawun. Kemudian wawunya berubah menjadi alif gitu ya. Karena itu alifnya ditulis berdiri untuk menunjukkan bahwa alif itu berasal dari wawu. Nah, kalau yang alifnya berasal dari ya, alifnya ditulis apa? Berdiri atau bengkok? Ditulis bengkok. Nah, kemudian asawun ini masukkan ke wazan fu'ulun menjadi usuwun. Usuwun ya. Apa wazannya? Fu'ulun. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi wawu pada lam kalimah berubah menjadi ya. Wawu pada lam kalimah berubah menjadi ya, gitu kan? Wawu pada lam kalimah berubah menjadi ya, maka menjadi usuyun. Usuyun itu antum perbaiki harokat fathah di doma ya. Itu ada harokat fathah di atas sod, diperbaiki menjadi doma. Sudah kelihatan? Harokat fathah di atas shod diganti menjadi doma. Apa jadinya? Osoyun. Osoyun. Osoyun. Nah, osoyun. Lalu setelah itu, nah, wawu yang pada fu'ulun diganti lagi menjadi iya. Nah, kenapa? Karena berkumpul dua huruf ilat, yaitu wawu dan ya yang diawali dengan sukun, maka diganti menjadi ya, telah lewat pada i'lal sebelumnya. Gitu kan? Kalau i'lal yang sekarang apa? I'lal yang sekarang ini wawu berada di lam kalimah pada fu'ulun. Fu'ulun. Nah. Gitu. Ya, perhatikan apa yang tulis. Ya, fu'ulun. Nah, kita masukkan ason. Ason ini asalnya apa? Asawun. Kita masukkan di sini. Berarti osawun. Lihat, lamnya berupa wawu kan? Iya enggak? Nah di sini ketika lam pada fu'ulun berupa wawu berubah menjadi ya. Maka menjadi osuyun. Ya, osuyun. Berarti berubahnya wawu pada dalam kalimah fu'ulun karena apa? Karena di kaidah yang kita dapati sekarang yaitu wawu lam untuk fu'ulun bentuk jamak. Wawu lam untuk fu'ulun bentuk jamak. Setelah wawunya berubah menjadi ya, terkumpullah wawu dan ya. Yang pada i'lal sebelumnya jika bertemu wawu dan ya dalam satu kata diawali dengan sukun dari wawu ya tersebut, maka berubah menjadi ya. Maka setelah itu berubah menjadi osu. Nah, osoyun. Osoyun. Lalu osoyun ini di idgham ya. Kenapa? Karena ketemu dua ya huruf, ketemu dua ya dalam satu kata di mana ya yang pertama sukun, ya kedua berharokat, maka wajib idgham menjadi osoyun. Nah, dalam bacaan sama. Setelah itu doma pada sod di kasro. Kenapa? Untuk menyelamatkan ya yang sukun ini agar tidak berubah menjadi wawu. Diselamatkan menjadi osiyun. Menjadi apa? Osiyun. Nah, jadi osiyun. Lihat apa yang tulis. Jadi kenapa di kasro sod yang tadinya doma dirubah? Karena untuk menyelamatkan ya agar tidak berubah menjadi wawu. Sebab doma yang mencocoki adalah wawu, itu kan? Nam, barakalafikum. Lalu setelah itu boleh dua bacaan, yaitu apa? Boleh dibaca osiyun, boleh dibaca isiyun. Nanti ada catatan yang menyebutkan tentang ini. Setelah itu boleh dibaca isiyun. Boleh osiyun. Kalau dibaca isiyun berarti harokat ain, ain kasro ini mengikuti harokat sod, namanya harokat idba. Harokat idba yaitu mengikuti harokat untuk huruf setelahnya. Karena huruf setelahnya berharokat kasro, maka ainnya di kasro. Gitu ya. Berarti boleh dibaca isiyun dalam rangka idba. Nah, dan ini juga yang terjadi pada kofan. Nah, atau pada dalwun. Sama tahapannya seperti yang ditulisan di, seperti yang disebutkan di papan tulis. Lihat kofan, asalnya kofawun, kemudian masukkan ke wazan fu'ulun menjadi kufuwun. Lalu wawu pada alam kalimah diubah menjadi ya, menjadi kufu, kufuyun. Lalu setelah itu wawu pada fu'ul, ya, wawu pada fu'ul dirubah menjadi ya, menjadi kufuyun. Lalu di idgham kufuyun. Lalu setelah itu di yang doma diganti menjadi kasro. Nah, fa-nya doma diganti menjadi kasro untuk menyelamatkan ya tadi agar tidak berubah menjadi wawu, maka menjadi kufiyun. Nah, catatan. Ya, silakan baca Mas Yuber. Catatan. Qala al-mu'allif hafizahullahu taala, catatan harokat fa kalimah pada kata duliyun, kufiyun, usiyun bisa dibaca dengan dua wajah. Pertama, tetap. Yang kedua, harakat itba atau mengikuti harakat ain kalimah yaitu kasroh. Isiyun, kifiyun, diliyun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang kepada Nabi Musa seakan-akan ia merayap cepat lantaran sihir mereka. Berbeda halnya. Ya, hasad cukup. Catatan, harokat fa pada duliyun, kufiyun, isiyun bisa dua wajah, yaitu tetap, artinya apa? Tidak diganti harokatnya. Maka yang kita baca di situ semuanya doma ya. Fa kalimah apa harokatnya? Doma kan, duliyun, kufiyun dan usiyun. Kemudian yang kedua bisa harokat idba, yaitu mengikuti harokat ain kalimah, mengikuti harokat n kalimah. Apa harokat n kalimahnya? Kasro, enam, yaitu huruf setelahnya. N kalimah itu huruf setelahnya. Maka dibaca isiyun, kifiyun, diliyun. Nah, Allah Taala berfirman, faidah hibaluhum wa isiyuhum. Nah, lihat di situ isiyuhum, ya kan? Berarti ada bukti. Apa buktinya di sini? Adi, buktinya pada Al-Quran. Yang Al-Quran itu bahasa yang paling fasih, yang sangat fasih. Nah, barakallahu fikum. Yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Sahihnya wa isiyuhum. Itu sahihnya. Yaitu ainnya dibaca kasra. Kalau berbeda halnya dengan contoh 6, silakan di lanjutan bacaan Mas Abdul Hadi. Bismillah. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala, berbeda halnya pada contoh uluwan dan utuwan. Allah ta'ala berfirman, la yuriduna uluwan fil ardi laqad istakbaru fi anfusihim utuwan kabira. Alasan terjadinya i'lal pada uluwan dan utuwan, alasan tidak terjadinya i'lal pada uluwan dan utuwan dikarenakan kedua kata ini mufrad berupa masdar, bukan fu'ulun untuk bentuk jamak. Contoh lainnya, fu'ulun untuk mufrad seperti sumuwun, numuwun. Nah, barakallahu fikum. Berbeda halnya pada contoh uluwun, utuwun. Nah, syahidnya di situ wawu ditetapkan tidak berubah menjadi iya. Itu syahidnya ya. Kenapa? Alasan apa alasannya? Nah, nanti akan disebutkan alasannya. 6. Bukti bahwasanya uluwun dan utuwun ini tetap ada pada firman Allah Taala, la yuriduna uluwan fil ard. Mereka tidak menginginkan kesombongan di atas muka bumi. Laqad istakbaru fi anfusihim wa ataw utuwan kabira. Nah, mereka sungguh mereka memandang besar diri-diri mereka, wa ataw utuwan kabira, dan mereka atau berbuat kerusakan yang besar. Nah, barakallahu fikum. Sahihnya pada situ utuwan dan uluwan. Nah, alasan tidak terjadinya iklal pada uluwan dan utuwan atau pada uluwun dan utuwun, boleh kita baca fathah alal hikaya uluwan dan utuwan, atau kita baca rofa. Nah, alasan tidak terjadi ya iklal pada uluwun dan utuwun dikarenakan kedua kata ini mufrad berupa masdar, bukan fu'ul untuk bentuk jamak. Itu alasannya. Mufrad yaitu masdar dari ala ya'lu, masdarnya uluwun. Itu ya, atayatu masdarnya utuwun, bukan fu'ul untuk bentuk jamak. Nah, berbeda dengan tadi usiyun, nah, bentuk jamak dari ason. Kufiyun bentuk jamak dari kofan. Nah, itu alasannya. Nah, contoh lainnya fu'ulun lil mufrad adalah numuwun dan sumuwun. Nah, ini juga sama, tidak terjadi iklal pada wawu, yaitu wawu tetap tidak berubah menjadi ya. Kenapa? Karena bentuk mufrad. Ya, Mas Syafid baca. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala, catatan, utuwun terkadang terjadi i'lal menjadi utiyun, seperti pada perkataan atasyaikhu utiyan wa qasa qalbuhu qisiyan. Orang tua itu sungguh melampaui batas dan sungguh keras hatinya. Naam, ahsantum. Catatan, otuhun terkadang terjadi iklal menjadi otiyun. Artinya dalam beberapa keadaan atau pada beberapa syair ya, atau dalam beberapa lugah, mereka orang Arab mengiklal ini, mengiklal kata yang seharusnya tidak masuk dalam bab iklal sebab tidak terpenuhi syarat. Namun karena mereka memperlakukan itu, maka kita terima. Namun dikatakan di sini terkadang. Kenapa? Artinya ya perkara yang memang tidak pada kaidahnya. Nah, kalau otowun terkadang terjadi iklal menjadi otiyun seperti pada perkataan ata syekhu otiyan wa qausa qalbuhu qisiyan. Nah, itu yang jadi syahid apa? Otiyan. Ya, ini perkataan ini artinya perkataan yang berlaku pada orang Arab, masmuk dari mereka ya. Entah itu terdapat di syair atau di ucapan mereka pada amsal atau pada sehari-hari mereka. Yang ucapan ini dibukukan oleh para ulama ahli nahu yang meneliti ucapan mereka. Nah, lanjutan bacaan Mas Fauzan. Bismillah. Qala al-mu'allif hafizahullah. Yang berikutnya J. Wawu menempati ain kalimah pada wazan fu'alun, bentuk jamak yang lam kalimahnya berupa huruf sahih dan sebelum lam kalimah tidak ada alif. Contohnya suyamun. Suyamun atau suyamun, suyamun dan suwamun. Dan suwamun jamak dari saimun. Nuyamun atau nuwamun jamak dari naimun. Artinya itu boleh dua kata ya, boleh dibaca suyamun, boleh dibaca suwamun, maksudnya gitu. Nah, lanjutan. Suyamun asalnya suwamun, berkumpulnya dua wawu dan adanya dhammah dalam satu kata dianggap berat atau sulit untuk diucapkan, maka terjadi ilal untuk takhfif, yaitu meringankan ucapan, yaitu mengganti dua wawu menjadi dua ya. Nah, ahsantum. Yang J, wawu menempati ain kalimah pada wazan fu'alun. Wawu menempati ain kalimah pada wazan fu'alun, berarti wawunya di ain yang bertasdid itu ya. Untuk apa? Untuk bentuk jamak yang lam kalimahnya berupa huruf sohi. Bentuk jamak yang lam kalimahnya berupa huruf sohi. Dan sebelum lam kalimah tidak ada alif. Sebelum lam kalimah tidak ada alif. Nah, ini syaratnya. Nanti ada pengecualian karena tidak sesuai dengan syarat. Nanti ada pengecualian seperti yang akan disebutkan di catatan. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan syarat. Nah, contoh suyamun dan suwamun. Nah, ini dua kata ini dipakai. Dua-duanya dipakai. Ada yang membaca suyamun, ada yang membaca suwamun. Kalau yang membaca suyamun berarti mengganti wawu menjadi ya, memberlakukan bab ibdal. Kalau yang membacanya suwamun berarti menetapkan wawu, tidak memberlakukan ibdal. Mengerti? Jamak dari so'im. So'im artinya yang puasa. Apa jamaknya? Suwamun atau suyamun. Jamak apa di sini? Jamak taksir berarti. Kalau jamak mudakar salim ya, so'imuna. Itu ya. So'imun apa jamaknya? So'imuna. Namun yang dimaksud jamak di sini jamak taksir. Nah, juga pada nuyamun atau nuwamun. Artinya ada yang baca nuyamun, ada yang baca nuwamun. Kalau dibaca nuyamun dengan ya, berarti mengganti wawu menjadi ya. Gitu ya. Kalau yang membacanya nuwamun, membaca dengan wawu, berarti menetapkan wawu, tidak diganti. Jamak dari apa? Dari naim. Jamak dari naim, naimun, yang tidur. Jamak apa? Jamak apa di situ? Jamak taksir. Naam. Barakallahu fikum. Suyamun asalnya adalah suwamun. Suyamun asalnya adalah suwamun. Nah, artinya wawu berubah menjadi ya, gitu ya. Naam. Berkumpulnya dua wawu dan adanya dhamma dalam satu kata dianggap berat atau sulit untuk diucapkan, maka terjadi iklal untuk takhfif. Iklalnya apa? Iklal takhfif, yaitu meringankan ucapan, yaitu mengganti dua wawu menjadi dua ya. Itu alasannya. Dua wawu sebelumnya ada doma dianggap berat, maka dua wawu tadi diganti menjadi dua ya. Nah, suyamun lebih ringan daripada mengucap suwamun. Itu alasannya. Catatan, ya, baca. Siapa? Ya, ikhlas, masih ikhlas. Catatan pertama, suyamun dan suwamun keduanya bentuk jamak untuk soimun. Yang paling banyak atau sering adalah tashih waw, menetapkan waw bukan menggantinya menjadi ya. Suwamun juga nuwamun. Iya. Suyamun dan suwamun keduanya bentuk jamak untuk soim. Yang paling banyak atau sering berlaku adalah tashih wawu, yaitu menetapkan wawu, bukan menggantinya menjadi ya. Apa bacaannya? Suwamun. Juga yang terjadi pada nuwamun. Nah, itu yang paling banyak berarti menetapkan wawu. Iya. Ganti. Mas siapa? Iya, Mas Ali. Bismillah. Qala al-muallif hafizahullah. Yang kedua, jika ada alif sebelum lam kalimah, maka wajib tashih wawu, menetapkan wawu. Seperti nuwamun, suwamun. Mengganti wawu menjadi ya. I'lal adalah syad. Iya. Jika ada alif sebelum lam kalimah, nah, tadi disebutkan apa? Dalam syarat tidak ada alif sebelum lam kalimah kan? Nah, sekarang jika ada alif sebelum lam kalimah, maka wajib tashih wawu. Apa artinya? Wajib menetapkan wawu. Nah, dan mengganti wawu menjadi ya, yaitu memberlakukan i'lal, ya, yaitu apa? Memberlakukan i'lal adalah syad, yaitu keluar dari kaidah. Nah, contohnya apa di situ? Nuwamun dan suwamun. Nuwamun, suwamun. Artinya apa? Enggak boleh dibaca nuyamun atau suyamun. Sebab ada alif. Sebab ada alif. Nah, dan kalau hal itu dilakukan maka syad. Iya. Yeah. Bacaan berikutnya, Mas Aski. Qala al-muallif hafizahullahu taala, jika lam kalimahnya huruf ilat maka wajib tashih wawu. Syuwa jamak dari syawin asyawi. Guwa jamak dari gawin al-gawi. Iya. Yeah. Jika lam kalimahnya huruf ilat, apa huruf ilat? Wawu, ya, atau alif, itu huruf ilat ya. Maka wajib tashih wawu. Nah, jika lam kalimahnya huruf ilat, maka wajib tashih wawu, artinya menetapkan wawu. Nah, seperti pada suwa. Lam kalimahnya berupa huruf ilat. Apa huruf ilatnya? Alif, ya enggak? Maka wawu ditetapkan. Enggak boleh dibaca suya. Enggak boleh dibaca suya. Apa suwa? Jamak dari syawin. Nah, dalam kurung asyawi, maksudnya apa? Maksudnya untuk mengingatkan bahwa syawin di situ ada huruf yang tidak ditulis ya, karena nakiro ketika dibuat ma'rifat maka hurufnya muncul. Huruf apa itu? Ya, seperti kita mengucap qodin dan al qodi. Sekedar untuk mengingatkan itu. Dan juga seperti guwan ya, jamak dari gawin. Al-Ghawi. Iya. Nah, sekarang masuk ke 6. Ibdal penggantian wawu dari alif dan ya. Nah, yang kelima apa tadi? Ibdal apa yang kelima? Penggantian ya dari wawu, ya. Nah. Artinya apa? Huruf yang ditetapkan ya, yang diganti adalah wawu. Nah, sekarang penggantian wawu dari alif dan ya. Berarti yang ditetapkan itu wawu, yang ditetapkan adalah wawu, dan huruf yang diganti adalah alif dan ya. Nah. Ya, silakan Mas Fuad membaca. Membaca? Belum, ya. Lagi suaranya masih serak. Mas siapa? Royan bukan? Abu Salma. Baca badan. Nomor 6. Iya. Ibdal pergantian wawu dari alif dan ya. Wawu menggantikan alif ya kan. Iya. Wawu menggantikan alif pada satu keadaan, yaitu jika harokat huruf sebelum alif di dhammah. Iya, contoh. Contohnya luriba. Berasal dari Ya itu enggak bisa dibaca. Luriba. Oh, enggak bisa ya? Enggak bisa dibaca. Dhad, dhammah, alif, ra dan ba. Ra, kasrah dan ba. Nah, itu fathah. Bacaannya gitu, satu persatu. Gitu ya. Kemudian bu'ya. Iya. Berasal dari ba dhammah, alif, ya kasrah, ain fathah. Iya. Wuriya berasal dari wawu dhammah alif ra dikasrah ya fathah. Iya. Uqiba berasal dari ain dhammah alif qaf kasrah ba fathah. Iya. Bentuk majhul dari itu yang tadi. Itu bisa, itu bisa dibaca. Bentuk majhul dari bisa dibaca, bisa. Oh, bisa ya. Dharaba baya'a aqaba waro. Iya, ahsantum. Sedikit lagi, Allah Ta'ala berfirman, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ma wuriya anhuma min sawatihima. Iya. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi. Iya, aksantum, cukup, hasab. Yang keenam, idal penggantian wawu dari alif dan ya, yaitu wawu menggantikan alif pada satu keadaan. Wawu menggantikan alif pada satu keadaan, yaitu jika harokat sebelum alif di doma. Ya, jika harokat huruf sebelum alif adalah harokat doma. Contoh duriba. 6. Buyi'a, wuriya, uqiba, yaitu bentuk majhul dari doroba, baya'a, aqaba, waro. Nah, bagaimana kaidah membuat fi'il majhul pada fi'il madi, yaitu mendoma huruf pertama dan mengkasrah sebelum huruf terakhir, gitu kan? Nah, kita perhatikan papan tulis. Kaidah membuat fi'il majhul pada fi'il madi, mendoma huruf pertama dan mengkasrah sebelum huruf terakhir. Fa'ala menjadi apa? Doma harakat huruf pertama, harakat sebelum terakhir dikasrah. Tafa'ala. Tafa'ala menjadi apa? Doma harakat pertama, kasrah sebelum huruf terakhir. Nah, asalnya begini ya. Huruf kedua mengikuti. Tufu'ila. Apalagi yang sekarang fa'ala menjadi di doma huruf pertama, kemudian sebelum huruf terakhir di kasrah. 6. Ketika itu antum dapati fa doma alif ain kasrah dan lam fathah, maka enggak bisa dibaca, sehingga alif berubah menjadi waw. Fu'ila. Nah, itu jadinya fu'ila. 6. Contohnya apa tadi? Waro. Waro yuwari, fa'ala yufa'ilu, ya. Waro yuwari sama. Waro, lihat, wawu di doma dan di kasrah sebelum huruf terakhir. Gitu kan? Apa yang terjadi? Di sini terjadi dua ilal nih. Wawu doma setelah itu alif. Alif berubah menjadi apa? Jadi wawu. Wawu alif berubah menjadi wawu. Wuri. Lalu alif sebelumnya kasro. Berubah menjadi apa? Iya. Pada ilal yang telah lalu. Iya enggak? Alif jika harokat sebelumnya kasro, maka alif berubah menjadi ya. Menjadi wuri ya. Nah, berarti pada waro. Waro ada dua ilal di situ ya. Pertama, waro ketika dibuat majhul ada dua ilal. Pertama, alif berubah menjadi wawu, alif yang setelah wawu ya. Kemudian wawu alif setelah ya berubah menjadi alif setelah ro, alif setelah ro berubah menjadi ya. Mengerti? Waro alif setelah wawu dan alif setelah ya. Alif setelah wawu dan alif setelah ro. Alif setelah wawu berubah menjadi apa? Menjadi wawu. Wu ri. alif setelah ra berubah menjadi ya, wu, ria. Apalagi di buku contohnya? Hah? Duriba dari doroba yudoribu, ya, doroba yudoribu. Apa yang kita lakukan? Mendoma huruf pertama, mengkasroh sebelum huruf terakhir. Bisa enggak dibaca? Enggak bisa, maka alif diganti menjadi wawu. Nah, alif jika harakat huruf sebelumnya doma diganti jadi wawu. Alif jika harakat sebelumnya kasroh berubah menjadi ya. Nah, itu. Aksantum. Nah, sebenarnya contohnya di sini ma wuriya anhuma min so'atihima. Ya. Dan juga fa'in aqabtum bimithli ma fa'in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Nah, jika kalian membalas maka balaslah mereka sama dengan apa yang kalian mendapat balasan dari mereka. Membalas menghukum maksudnya. Jika kalian tidak menghukum, menghukum itu membalas, membalas menghukum mereka, maka hukum balaslah mereka sesuai dengan apa yang hukuman yang menimpa kalian. Qala qala ibdal atau penggantian wawu yang berasal dari ya. Sekarang siapa baca? Ya, Mas Royan baca. Bismillah. Ibdal atau pergantian wawu yang berasal dari ya terjadi pada beberapa keadaan. A. Ketika ya bersukun atau tidak bertasdid, harakat huruf sebelumnya dhammah dan bukan pada bentuk jamak, seperti mukinun, musirun. Mukinun asalnya muikinun, isim fa'il, muf'ilun dari aikona yakina. Musirun asalnya muisirun, isim fa'il, muf'ilun dari aisyaro, yasaro. Berbeda halnya pada contoh huyamun, tidak terjadi ilal di atas dikarenakan ya-nya berharokat. Huyadun, tidak terjadi ilal di atas dikarenakan ya-nya bertasdid. Iya, asantam. Barakulahikum. Nah, ibdal penggantian wawu yang berasal dari ya terjadi pada beberapa keadaan. Tadi apa judulnya apa tadi? Judul nomor 6 tadi apa? Ibdal penggantian wawu berasal dari alif dan ya. Mengerti? Yang alif sudah selesai ya. Yang alif terjadi pada satu keadaan. Sekarang mau merinci apa? Wawu yang berasal dari ya. Ada beberapa keadaan. Nah, keadaan pertama, ketika ya bersukun tidak bertasdid. Bersukun maksudnya tidak bertasdid. Harakat huruf sebelumnya doma dan bukan pada bentuk jamak. Ketika ya itu sukun, harakat huruf sebelumnya adalah doma dan bukan bentuk jamak. Nah, seperti mukinun dan musirun. Mukinun dan musirun. Apa asalnya mukinun? Nah, lihat iklalnya. Mukinun asalnya adalah muikinun, muikinun. Isim fa'il untuk aikona. Wazannya apa? Muf'ilun. Af'ala yuf'ilu. Apa isim fa'ilnya? Muf'ilun. Aikona yukinu. Apa apa isim fa'ilnya asalnya? Muikinun. Nah, itu asalnya. Apa yang terjadi pada muikinun? Ya sukun sebelumnya harokat doma, dan ini terjadi pada bukan bentuk jamak, yaitu pada mufrad, maka digantilah ya menjadi wawu, ya menjadi apa? Muikinun. Di situ ada dalam kurung yakona, ya maksudnya apa? Fi'il sulasi mujarotnya yakona, wazannya fa'ala, kemudian masukkan ke wazan af'ala. Yakona dimasukkan wazan af'ala menjadi apa? Aikona. Mengerti? Yang bawahnya musirun asalnya adalah muisirun, isim fa'il untuk aisyaro. Aisyaro yusiru. Apa isim fa'ilnya secara asal? Muisirun, muisirun, lalu berubah menjadi musirun, ya berubah menjadi wawu, ya musirun, ya berubah menjadi wawu. Dalam kurung di situ ada yasaro, maksudnya apa? Fi'il sulasi mujaradnya dari yasaro, lalu dimasukkan ke wazan af'ala menjadi aisyaro. Nah, ya saro, yai saru, gitu kan? Nah, kalau sulasinya, lalu dimasukkan ke rubai menjadi aisyaro, aisyaro, yu siru. Nah, asantum. Barakallahu fikum. Mas Qatadah, lanjutkan bacaan. berbeda halnya pada contoh. Nah itu. Dibaca lagi. Qala al-mu'allif hafizallah. Bismillahirrahmanirrahim. Berbeda halnya pada contoh huyamun, tidak terjadi i'lal di atas dikarenakan ya-nya berharokat. Nah, lihat. Kenapa ya tidak berubah menjadi wawu? Huyamun. Kenapa bukan menjadi huwamun? Karena ya-nya berharokat. Lanjutkan. Yang kedua, huyadun. Tidak terjadi i'lal di atas dikarenakan ya-nya bertasydid. Nah, iya. Dikarenakan ya-nya bertasydid. Dan bentuk jamak. Dan bentuk jamak. Apa mufradnya? Mufradnya huyadun apa? Haidun, haidun, wanita yang haid, jamaknya huyadun, huyadun. Nah, syaitnya di situ ya tidak berubah menjadi wawu, bukan menjadi huwadun ya. Namun ditetapkan karena ya-nya bertasydid dan bentuk jamak. Nah. Sampingnya siapa? Ya, Abdullah. Silakan. Bismillah. Catatan. Catatan. Himun dan bidun jamak dari hamya'u atau ahyamu dan bayda'u atau abiyadu. Secara kias bentuk jamaknya fu'lun, yaitu haimun. Fu'lun yaitu huimun dan buidun, seperti jamak untuk ahmaru dan hamra'u, yaitu humrun. Dikarenakan huimun dan buidun bentuk jamak, maka ilal di atas tidak berlaku, bahkan wajib menyelamatkan ya dari ibdal, dari bentuk menjadi, dari berubah menjadi wau karena berharokat, karena harokat huruf sebelumnya adalah dhommah. Maka dhommah pada fa' kalimah diganti menjadi kasroh sehingga dikatakan himun dan bidun. Ya, aksantum. Nah, perhatikan. Catatan. Himun dan bidun. Nah, jamak dari ahyam dan hamya. Ahyam atau hamya. Maksudnya ahyam itu untuk mudzakkar, hamya untuk muannas. Nah, seperti antum mengucap Zaidun ahyam atau Hindun hamya. Nah, itu. Begitu juga seperti kita mengucap abiyad dan bedwa. Nah, bidun jamak dari abiyadu dan bedwa'u. Seperti yang mengucap zaidun abiyadu, hindun bedwa'u. Nah, berarti abiyad itu untuk mudzakkar, bedwa untuk mu'anas. Gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Secara kias, bentuk jamaknya adalah fu'lun. Dibaca hu hui mun atau hui dun, seperti jamak untuk ahmaru dan hamra, yaitu humrun. Nah, ahmaru hamra, ahmaru hamra'u, apa jamaknya? Humrun. Fu'lun jamaknya. Apalagi asfaru dan safra'u, apa jamaknya? Sufrun. Ya, jamaknya sufrun. Nah, ini jamak taksir ya. Humrun, sufrun. Aswadu dan sauda'u, apa jamaknya? Aswadu dan sauda'u. Ini aswadu mudzakkar, sauda'u untuk mu'anas. Apa jamaknya? Sudun. Nah, berarti yang untuk warna dan yang semisalnya, secara asal jamaknya apa? Fu'lun. Secara asal fu'lun. Nah, demikian juga pada pembahasan kita yang abyadu dan bewa'u. Nah, secara asal jamaknya adalah apa jamaknya? Hah? Buidun. Gitu ya. Jamaknya adalah buidun, itu secara asal. Nah. Atau apa? budun gitu ya. Seperti sana. Homrun. Abiyadu ya berarti buidun nah, buidun. Abiyadu. Antum lihat abiyadu ada ya kan? Ya enggak bau berarti buidun ini secara asal. Secara asal jamaknya adalah buidun. Nah. Ya kita baca lagi. Nah. Secara kias bentuk jamaknya adalah fa'lun, yaitu huimun dan buidun. Seperti jamak untuk ahmar dan hamra, yaitu humrun. Seperti pada aswadu dan sauda'u, yaitu sudun. Seperti pada asfaru dan sofra'u, apa jamaknya? Sufrun. Seperti pada akhbaru dan hadra'u, apa jamaknya? Hudrun, dan lain sebagainya. Nah, kemudian dikarenakan huimun dan buidun bentuk jamak, maka iklal di atas tidak berlaku. Karena bentuk jamak, maka iklal di atas tidak berlaku. Apa iklal, iklal apa itu? Baca lagi. Buka halaman sebelumnya. Iklal apa itu? Wawu yang berasal dari ya. Artinya ya berubah menjadi wawu. Artinya apa? Kenapa tidak dikatakan budun? Karena muikinun berubah menjadi mukinun, iya kan? Nah, kenapa enggak ya-nya enggak berubah menjadi wawu padahal sebelumnya ada doma? Bisa dimengerti? Huidun dan huimun. Kenapa tidak berubah menjadi wawu ya-nya sehingga dibaca budun dan humun? Gitu kan? Apa alasannya? Karena dia bentuk jamak. Sedangkan pada halaman 245 dikatakan bukan pada bentuk jamak. Nah, mengerti? Itu jadi alasannya karena bentuk jamak alasannya. Nah, dikarenakan humun dan budun bentuk jamak, maka iklal di atas tidak berlaku. Bahkan wajib menyelamatkan ya dari ibdal. Nah, bahkan wajib menyelamatkan ya dari ibdal. Maksudnya apa? Kalau ya itu, kalau harokat doma itu dibiarkan, maka ia akan berubah menjadi wawu. Mengerti? Ini bah harokatnya doma, kalau dibiarkan doma maka akan berubah menjadi budun, menjadi budun. Berarti terjadi iklal di situ. Maksudnya gitu ya? Begitu juga pada himun. Pada apa? Huimun. Huimun. Kalau harokat doma ini ditetapkan, maka ia akan berubah menjadi wawu, menjadi humun. Berarti terjadi iklal. Seperti pada muikunun, muikinun menjadi mukinun. Iklal kan? Di sini nggak boleh terjadi iklal, sebab bentuk jamak. Maka apa yang dilakukan? Kalau begitu kita selamatkan ya. Bagaimana cara menyelamatkannya? Yaitu cara menyelamatkannya harokat doma diubah menjadi kasro, maka yang tadinya budun menjadi bidun, sehingga ia tidak perlu berubah menjadi wawu. Yang huimun menjadi himun, harokat doma dikasrokan. Nah, ini alasannya. Nah, karena itu ketika antum dapat pertanyaan, kenapa yang fiil-fiil yang memiliki arti warna ini yang timbangannya adalah fu'lun, kok pada bidun bukan fu'lun, pada bedwa, pada abiyadu dan bedwa? Bukankah dia itu temannya aswad, temannya ahmar, temannya akhdar, temannya asfar ya? Yang jamaknya apa? Sufrun, humrun, sudun dan lain sebagainya, ya enggak? Pak, kenapa ketika abiyad kita bisa bidun bukan budun? Nah, itu alasannya ini. Alasannya karena dia itu bentuk jamak ya, yang kalau dibaca budun berarti terjadi iklal. Padahal di sana ada aturan. Aturan apa? Wow, ya sebelumnya doma akan berubah menjadi wawu kalau bukan di jamak, kalau bukan pada jamak. Karena ini terjadi pada jamak, maka tidak boleh diiklal. Bagaimana supaya tidak terjadi iklal? Yaitu harokat, yaitu ya harus diselamatkan sehingga harokat sebelumnya jangan doma, diubah menjadi kasroh. Nah, mafhum? Ya, bisa dipahami. Ahsantum. Nah, barakallahu'alaikum. Ya, iklal seperti ini diantara manfaatnya ketika antum mendapati kata tertentu beda dengan kata-kata lain yang menjadi temannya, yang menjadi rumpunnya, antum bisa mengerti. Seperti ini, kata-kata ini seperti abyadu, rumpunnya aswadu, ahmaru, akhdaru, sama-sama warna kan? Nah itu. Nah ketika beda kok dengan rumpunnya, jamaknya, ya tadi karena ada ilal tadi sehingga beda. Nah, ahsantum, barakallahu fikum. Mau lanjut apa? Cukup. Cukup ya. Tidak. Kepalanya sudah keluar asap. Gampang kan pelajaran malam ini? Pelajaran malam ini gampang ya. Nah, besok malam kita lanjutkan ya, karena mengganti kemarin malam kemarin yang libur. Jadi perlu diperhatikan, perlu diinformasikan. Nah, kami setiap pekan, pekan berapa ini? Pekan pertama ya. Ini pekan pertama bukan? Pekan pertama setiap bulan tuh ada daurah Al-Ustaz Afifuddin. Nah, dan daurah beliau Ahad pagi dari jam sekitar jam 10 sampai sekitar jam 1:30. Dipotong istirahat duhur ya. Nah, kemudian malamnya beliau sudah datang ngisi taklim untuk para pengurus dan mudarisin. Karena itu kami kalau kedatangan beliau ya malamnya libur untuk mengikuti taklim beliau, taklim para mudarisin dan pengurus. Sehingga yang malam Ahad, daris malam Ahad yang untuk sorop ini, yang kitab-kitab kita ini Al-Mufti fi Ilmi Tasrif, ketika malam Ahad ya harus libur. Namun karena kita ingin setiap pekan ini dua kali pertemuan supaya nanti bisa bisa terselesaikan dengan target-target yang sudah diharapkan ya, maka ketika libur kita berusaha untuk menggantinya. Karena itu yang kemarin malam libur, maka kita akan mengganti besok malam insyaallah, yaitu malam Selasa. Jadi ya, jadi masih besok malam insyaallah kita masih kumpul untuk mengganti taklim yang kemarin malam karena libur insyaallah taala. Nah, barakallahu fikum, apakah ada pertanyaan atau tanbih? Enggak ada ya. Nah, kalau enggak ada antum, antum lihat di itu supaya ingat diganti ain itu. Ketika ya menempati lam, lam diganti ain. Yang di supaya besok nanti diingatkan ya. Di ketika ya menempati lam kalimah, yang benar adalah ain kalimah. Ketemu? Yang bawahnya antum lihat bawahnya halaman 246 bagian bawah yang di. Ketika ya menempati ain kalimah, di situ tertulis lam kalimah. Diganti menjadi ain kalimah. Nah, karena ketika ana murajaah kok enggak nyambung dengan bacaan, ternyata salah ketik. Yang benar adalah ain kalimah. Ya. Barakallahu fikum. Kalau enggak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini untuk pertemuan malam ini. Insyaallah kita lanjutkan besok malam. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.